kita dua gelis. I love you, I love you, darling. Nales, Kang? Nganada kalis tente kawapan gampil benuh muntah singung perasaan. Tutunjuk barina teli nyarios mani nyoros cocere bedir manuk toe dung darling. Tak tibelat lambai ipis lir kue lapis mundi gegel tangtu amis aduh tobat geli ya tapi cinta nu sajati cinta engkang mah teknologina canggih ya cinta engkang dijamin muarek luntur cintaku hanya untukmu masa sih dunia beranak teka bilang nandeun duit diunggal bang mas kinten golondongan kok kabe eta keur nyai. Mereka cilincing, mereka tu gerah balaka. Kahayang pasti ayah asal benar cinta ke akang. Aduh tobat gelis, ya. Yeah. Bisa dibeli.